Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian kitab Iqtida Siratul Mustaqim fi mukhalafati ashabil jahim. Konsekuensi jalan yang lurus untuk membedakan diri dari calon-calon penghuni neraka jahim, yaitu orang-orang kafir dari berbagai macam jenisnya, berbagai macam bentuknya. Kita harus membedakan diri dari mereka, karena kita bukan orang yang latah ikut-ikutan pada satu kaum, tetapi kita memiliki agama, memiliki syariat, memiliki hukum-hukum ibadah, akhlak, muamalah yang diajarkan secara lengkap di dalam agama Islam. Maka peganglah kuat-kuat. Jangan kita terbawa dengan berbagai macam apa yang dilakukan oleh orang di luar sana, karena mereka bukan muslimin. Sudah dibacakan dalil-dalil secara lengkap dari Quran dan Sunnah. Sudah dibacakan asar-asar dari para sahabat. Dan terakhir dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab kita ini Aqwalul Fuqaha, ucapan para fuqaha dari berbagai macam madhab, menunjukkan bahwa perkara ini tidak ada perbedaan. Apakah madhab Ahnaf, Hanafi, atau madhab Maliki, atau madhab Syafi'i, ataupun madhab Hambali. Sudah dibacakan tiga madhab. Ulama di madhab Ahnaf, Hanafi sudah kita baca. Ulama dari madhab Syafi'i sudah kita baca. Ulama dari madhab Maliki sudah kita baca. Yang terakhir, amal kalamu Ahmad wa ashabuhu. Adapun ucapan Imam Ahmad dan pengikut-pengikutnya, berarti dari madhab Hambali, fakathirun jiddan. Maka ucapan mereka tentang masalah larangan menyerupai orang kafir itu sangat banyak sekali didapati dari ucapan mereka. Waqad qadimna minhu ta'ifatan min kalamih, dan kita sudah bawakan sebagian dari ucapan mereka ketika sedang menyebutkan nas-nas, dalil-dalil. Kita sebutkan ucapan Imam Ahmad sendiri dan juga ucapan ulama dari madhabnya. Ketika membahas hadis, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, berarti termasuk golongan mereka. Wa qawluhu juga sudah dibahas. Ketika membahas hadis, afu syawarib wa afu liha la tashabbahu bil musyrikin. Pendekkan kumis, bukan dipotong habis, dipendekkan. Wa afu liha, dan biarkan jenggot. Biarkan panjang jenggotnya. La tushbihul bil musyrikin, jangan kalian menyerupai orang-orang musyrikin. Yang ketiga, juga ucapan mereka, para ulama dari madhab Hambali, sudah kita baca ketika membahas hadis, innaha lahum fid dunya walakum fil akhirah. Bahwa ini semua untuk mereka di dunia dan untuk kalian nanti di akhirat. Nabi SAW memegang emas dan sutra. Dan kemudian berkata, dua perkara ini haram. Lidzukuri ummati. Emas dan sutra haram bagi laki-laki umatku. Karena sesungguhnya perkara ini untuk mereka di dunia. Siapa mereka? Orang-orang kafir. Walakum fil akhirah. Dan buat kalian nanti di akhirat. Kaum muslimin, kalau dibolehkan, mereka juga punya. Mau pakai jam emas yang harganya 1 miliar. Kalung rantai emas yang harganya 7 miliar. Bisa. Kalau itu sunnah. Tetapi haram. Maka kaum muslimin tidak melakukannya. Itu buat mereka. Orang-orang kafir di dunia. Tetapi buat kalian nanti di akhirat. Ikhwan ibn a'azakullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula sutra. Demikian pula pakaian sutra. Baju saya ini 0.5 M atau 1 M atau 2 M. Dengan bangganya. Karena sutra yang paling mahal. Kaum muslimin banyak yang kaya. Tapi mereka tidak melakukannya karena itu haram. Lahum fid dunya walakum fil akhirah. Buat mereka di dunia, karena mereka nanti di akhirat diazab yaumul qiyamah. Dan buat kalian wahai kaum muslimin nanti di akhirat. Ikhwan ibn a'azzakullahu muslimin rahimani wa rahimakumullah. Menunjukkan ada kata mereka, ada kata kalian. Berarti tidak bolehnya dipakai agar jangan kayak mereka. Jangan kayak mereka. Kita tidak sama dengan mereka. Mereka tidak punya syariat yang sempurna seperti syariat Islam. Mereka tidak punya aturan yang sempurna seperti aturan Islam. Mereka tidak punya bimbingan yang lengkap, selengkap Islam. Berbanggalah dengan agama Islam yang sempurna. Ikhwan ibn a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa qala li ba'di ashabih. Berkata beliau, Imam Ahmad, kepada para pengikut-pengikutnya. Ahabba ilaika, uhibbu ilaika an takhdab wa la tushbih bil yahud. Aku suka kalau kalian mewarnainya dengan henna, dengan pacar. Jangan menyerupai Yahudi. Wa kariha halqal qafa. Dan beliau juga mengatakan, aku tidak suka orang yang mencukur rambut tengkuknya, kepala bagian belakang. Wa qala, beliau berkata, huwa min fi'lil majus. Itu kebiasaan majusi. Qala man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka termasuk golongan mereka. Wa qala akrah na'al as-sirar wa huwa min ziyil ajam. Aku tidak suka sendal sirar. Wallahu ta'ala alam seperti apa yang jelas pakaian khasnya orang ajam. Pakaian khasnya orang-orang kafir. Jangan pakai. Karena itu pakaian orang ajam. Wa kariha tasmiyat asyuhuri bil ajamiyah. Dan mereka tidak suka menganggap makruh untuk menamakan bulan dengan nama-nama asing, bukan nama-nama Islam. Wa bil ashasi bil asma'il farisiyah. Dan juga menganggap makruh, dibenci memakai nama-nama Persia. Siapa namamu? Plato. Siapa namamu? Aristo. Siapa namamu? Freud. Sigmund Freud. Tokoh-tokoh Yunani, tokoh-tokoh Majusi, tokoh-tokoh orang-orang kafir. Enggak disukai. Misal contohnya Azrimah. Enggak tahu dibacanya bagaimana ini. Azrimah. Wa qala lil ladzi da'ahu, berkata pada orang yang memanggilnya, Si'il Majus, Si'il Majus, ini nama Majusi, ini kebiasaan Majusi. Ikhwan ibn a'azakumullah, di antara yang sering kita dengar nama-nama dari para ulama yang di belakangnya ada kata wai, beberapa ulama menggantinya. Harokatnya dirubah. Naftuwai, mereka panggil naftuya. Mereka ganti supaya tidak ada wai yang biasa mereka pakai sebagai nama-nama mereka yang katanya maknanya adalah setan, syaitan dan seterusnya. Sehingga semua yang ada kata itu diganti. Sibawai menjadi sibuya. Sibawai menjadi sibuya. Apalagi? Nah, banyak nama-nama yang diakhiri dengan wai diganti. Mengapa? Agar jangan sama dengan mereka-mereka yang memberi namanya dengan nama-nama seperti itu. Kembali kepada kitab. وَنَفَّضَ يَدَهُ فِي وَجْهِهِ. Ketika mendengar kalimat tadi, nama-nama asing tadi, زَيِّلْ مَجُوز, sampai menutup wajahnya dengan tangannya. وَهَذَا كَثِيرٌ فِي نُصُوصِهِ لَا يُحْصَرْ. Ini sangat banyak sekali dari Imam Ahmad dan pengikut-pengikutnya, tak terhitung banyaknya. Sampai mengatakan wei, atau mengatakan ih, itu kebiasaan Majusi. Ditutup wajahnya, tidak mau dengar, tidak mau lihat kata-kata seperti itu. Fadzakartu lahu safar. Sehingga barakallahu fikum, kalau mau ngasih anak nama Yusuf, ya nama Yusuf. Jangan Yosef. Kalau mau dikasih nama anaknya Ibrahim, ya Ibrahim. Jangan Abraham. Kenapa kok ikut-ikutan mereka? Jangan Moses, Musa. Ikhwan ibn a'azakumullah, kenapa ikut-ikutan mereka terasa keren kalau pakai nama-nama asing? Sehingga nama Nabi kita sendiri dibikin seperti nama asing. Na'udzubillah min dzalik. Kebanggaan dengan sesuatu yang bukan Islam. Kebanggaan dengan sesuatu yang bukan kebiasaan Islam. Wa anna nashuddu dhalika ala awsatina. Disebutkan. Fadakartu lahu as-safar. Pernah dikisahkan sebuah safar. Dan kami mengikat di tengah baju kami tali. Namanya safar. Ada barang di sana, ada barang di sini. Kemudian diikat di bajunya atau diikat di badannya. Dibahas apakah boleh seperti itu. Farakhasa fihi qalilan, boleh kalau sedikit, katanya boleh kalau sedikit. Ikhwan ibn a'azakumullah, demikian dikisahkan oleh Harb al-Karmani. Mengapa kok boleh kalau sedikit? Karena kebiasaan Nasrani, silakan lihat pakaian-pakaian mereka, uskup-uskup mereka, jubahnya, di tengahnya ada kain, ada ikatan, imma tali wa imma kain. Nah, di sini ada begitu, ada talinya di tengah sini, imma lebar begitu atau ada yang pakai tali begini saja. Itu kebiasaan mereka, disebut dengan zannar. Yang kata Imam Syafi'i, ara'aitani alayya zannar, apakah kau lihat aku memakai zannar, wa kharajtu minal kanisah, dan aku keluar dari gereja. Kemudian ada hadis yang sahih, aku tidak sependapat. Lihatlah, aku pakai pakaian muslimin dan aku keluar dari masjid muslimin, maka tidak mungkin ada hadis aku menentangnya. Enggak mungkin ada hadis yang sahih kemudian aku menolaknya. Ketika ditanya Imam Syafi'i, apakah kau sependapat dengan hadis ini? Harus sependapat. Aku harus sependapat dan mereka yang mendengarnya harus sependapat. Apakah kau lihat aku keluar dari gereja dan kau lihat aku memakai zannar? Ini ikhwan ibn a'azakumullah, diriwayatkan oleh Harb al-Karmani. Aku bertanya pada Imam Ahmad, ar-rajulu yasuddu wasatahu bihablin wa yusalli. Bagaimana pendapatmu seorang yang mengikat bajunya dengan tali kemudian dia salat? Qala 'alal quba la ba'sa bihi. Kalau pakai quba enggak apa-apa. Falam yakrahu wa karihahu 'alal qamis. Dan beliau tidak suka kalau gamis. Kubah itu seperti mantel besar yang memang biasa diikat. Tidak mengapa. Tapi kalau gamis, la. Kata Imam Ahmad rahimahullah. Wa dhahaba ila annahu min al-yahud. Dan beliau berkata bahwa itu adalah kebiasaan Yahudi. Berarti Yahudi dan Nasrani sama gamis mereka dengan tali di tengahnya. Fa dzakartu lahu safar. Pernah terjadi sebuah safar dan aku mengikat badanku dengan di tengah-tengahnya dengan tali. Farakhasa fihi qalilan. Kalau sedikit karena kebutuhan tidak mengapa. Wa ammal mantiqah wal imama wa nahwu dzalik falam yakrahu innama kariha al khayt wa qala huwa asna'. Yang beliau tidak suka adalah kalau dililitkan di sini dengan tali atau sejenisnya. Kalau dililitkan imamah di kepalanya tidak mengapa. Kalau diikatkan di kepalanya sesuatu selain imamah, asna'. Lebih jelek lagi. Ah, begitu. Kayak sopo itu. Tokoh-tokoh mana yang pakai ikat kepala begini? Tokoh muslimin? Tidak. Bukan. Entah tokoh dari Jepang atau tokoh dari Eropa atau tokoh dari mana lagi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sampai masalah pakaian, mereka tidak mau memakai yang biasa dipakai oleh haula. Kalau dipakai oleh kaum muslimin dan biasa dipakai kaum muslimin, pakai. Walaupun mereka ada yang pakai. Kaidah itu sudah pernah saya sampaikan. Mengapa? Kalau mereka memakai pakaian kita, ya berarti mereka yang niru. Tidak ada masalah. Urusan mereka. Mau niru mau enggak, ini pakaian kami. Tetapi kalau kita yang mengikuti kebiasaan mereka, itu yang yukrah, bahkan yuhram. Dari makruh sampai haram. Tergantung bagaimana keadaannya dan keserupaannya. Wallahu ta'ala a'lam. Qultu, saya katakan, kata penulis Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa kadzalika kariha ashabuhu an yashudda wasatahu 'ala al-wajh alladhi yushbih fi'l ahli al-kitab. Demikian pula para pengikut-pengikutnya, maksudnya pengikut Imam Ahmad, karena kita sedang membahas ulama Hanabilah, mereka tidak suka mengikat tengah-tengah baju mereka, gamis mereka, alal wajhi alladhi yushbih fi'la ahlul kitab, dengan model yang biasa dipakai oleh ahlul kitab. Fa amma ma siwa dzalik, adapun yang tidak seperti itu, tidak sama dengan mereka, fa innahu la yukrah, maka itu tidak dilarang, fi salati, dalam salat, ala sahihil mansus, menurut pendapat yang sahih dan pendapat yang didukung dengan nas. Mansus artinya didukung dengan nas. Bal yu'mar man salla fi qamisin wasi' al-jayb an yuhtaram kama ja'a fil hadis li alla yara aurata nafsih. Bahkan disuruh, yu'mar, diperintahkan bagi orang yang salat dalam gamis, hendaklah memakai gamis yang gombrang, bukan malah diikat, disuruh yang fadfad, yang gombrang. Dan juga ihtarim kama ja'a fil hadis li alla yura aurata nafsih, agar jangan terlihat auratnya. Artinya tidak disunnahkan memakai pakaian yang sempit, merecet, membentuk tonjolan di depannya, tonjolan di belakangnya, tonjolan di atasnya. Itu aurat. Bagi laki maupun bagi perempuan. Kalau perempuan sudah jelas sering dibahas. Terus laki-laki sama, hanya saja kalau laki-laki dari pusat sampai lututnya. Barakallahu fikum. Kalau terbentuk, maka itu jelas bukan hanya meniru orang-orang ajam, bukan hanya meniru orang-orang di luar Islam, ditambah lagi dia belum menutup aurat dengan baik. Ditambah lagi belum menutup aurat dengan baik. Sehingga pernah ada yang tanya, "Ustaz, apa wajib pakai gamis?" "Enggak." "Loh, kenapa salafin pakai gamis seluruhnya?" "Enggak seluruhnya." Yang tidak boleh itu membentuk auratnya. Sehingga mereka, ahlus sunnah, memakai gamis yang gombrang atau sarung. Yang jelas juga gombrang. Sehingga tidak membentuk auratnya. Wa qala al-fuqaha min ashabil imam Ahmad wa ghairihi. Demikian pula para fuqaha dari madhab Hanabila dan lainnya. Minhum diantaranya al-qadhi Abu Ya'la. Dan juga Ibn Aqil. Dan juga Syekh Abu Muhammad Abdul Qadir Al-Jaili. Mungkin Abdul Qadir Jailani. Wa ghairuhum fi asnafil libas. Dan lain-lainnya. Mereka berbicara tentang bentuk-bentuk pakaian. Wa aqsamuhu. Dan bagian-bagiannya. Jenis-jenisnya. Maka mereka menyebutkan. Wa minal libasil makruh. Di antara pakaian yang makruh untuk dipakai. Ma khalafa ziyal Arab, apa yang menyelisihi pakaian Arab. Karena Rasulullah SAW diutus dari kalangan Arab dan Allah dengan takdirnya dan hikmahnya menyengaja, bukan kebetulan. Oh, kebetulan nabinya orang Arab, bukan. Memang disengaja, ditakdirkan, diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah tidak lagi bicara kesukuan. Tidak lagi bicara kesukuan. Bicara pakaian Nabi alaihi salatu wassalam. Sebab ada juga pakaian Arab yang dilarang. Seperti ini. Ada mereka yang memakai ikatan di kepala. Dan itu kebiasaan mereka. Tapi rambutnya kelihatan. Ah, begitu rambutnya kelihatan. Keriting. Atau gondrong. Itu musyrikin Arab pakai. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kalau engkau memakai imamah, tutup kepalanya dengan peci. Atau memakai imamah dengan menutup rambutnya. Atau peci dulu kemudian diikat. Tidak terlihat rambutnya. Tetapi kalau yang tadi, walaupun pakaian Arab, haram. Demikian pula pakaian wanita-wanita penari Arab. Apakah boleh ditiru karena Arab? Tidak. Artinya apa? Artinya sudah menjadi syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang ini boleh, yang ini tidak boleh. Yang ini bagus, yang ini tidak bagus. Kembali kepada kitab. Wa ashbaha ziyal a'ajim wa adatihim. Dan dilarang untuk menyerupai pakaiannya orang ajam dan kebiasaan orang-orang ajam. Walaf Abdul Qadir dan lafadznya Abdul Qadir menyatakan rahimahullah yukrah kullu ma khalafa ziyyil Arab wa syabaha ziyyil A'ajim. Bahkan Abdul Qadir rahimahullah mengatakan tidak disukai, dibenci, makruh untuk menyelisih pakaian-pakaian mereka orang-orang Arab, Rasulullah SAW dan para sahabatnya, dan lebih menyerupai pakaian ajam, tidak disukai. Wa qala aidan, berkata juga ashabu Ahmad wa ghairihim, pengikut Imam Ahmad dan lain-lainnya, minhum Abul Hasan Al-Amidi. Abul Hasan Al-Amidi al-ma'ruf bibnil Baghdadi, yang lebih dikenal dengan panggilan Ibnul Baghdadi. Wa adunnuhu naqalahu aydan an Abi Abdullah ibn Hamid. Dan sepertinya aku kira beliau juga menukil dari Abu Abdullah ibn Hamid. Qala wa la yukra ghuslul yadaini fil ina alladhi la akla fih. Tidak dimakruhkan untuk mencuci kedua tangan dari bejana yang tidak dipakai makan. Lianna Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fa'alahu. Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melakukannya. Wa qad nassa Ahmad ala dzalik, dan Imam Ahmad juga menyebutkan nasnya seperti itu. Wa qala, dan berkata, lam yazalil ulama yaf'aluna dzalik, dan terus para ulama sepanjang masa melakukan hal tersebut. Wa nahnu naf'aluhu, dan kami pun melakukannya. Innama tunkiruhu al-ammah wa ghuslu al-yadayni ba'da at-ta'ami masnun, riwayah wahidah. Bahwasanya diingkarinya al-ammah oleh keumuman orang ghuslu al-yadayn ba'da at-ta'am masnun, bahwa mencuci tangan setelah makan disunnahkan. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, lakin hadza ba'da intihati at-ta'am, li'anna ghusl al-yadayn wa at-ta'am mawjud, fa inna dhalika yufsidu at-ta'am. Bahwasanya yang demikian adalah setelah makan, bukan mencuci tangan di makanannya. Lakin idza khalasa at-ta'am wa ghassala yadayhi fil ina fala syai'a fi dhalik. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, kalau setelah makan cuci di mangkok lain, bejana lain, bukan yang di tempat makan, tidak mengapa. Ala kulli hal, pertanyaannya, mengapa mereka sampai membahas masalah cuci tangan? Menunjukkan bahwa mereka sangat berhati-hati dalam perkara-perkara seperti ini, jangan sampai menyerupai orang ajam. Jangan sampai menyerupai orang-orang di luar Islam yang sok higienis, sehingga harus begini, harus begini, karpunya harus begini, sendoknya harus begitu, segala macam. Barakallahu fikum. Wa idza qaddama ma yughsal fihi al-yad fala yarfa' hatta yaghsil al-jama'ah aydihim, li'anna ar-rafa' min ziyil 'ajam. Setelah mencuci tangan di bejana yang sama beberapa orang, tidak perlu mengangkat tangannya bersama-sama. Jadi kumpul, cuci tangan semua, terus begini semua. Itu kebiasaan orang ajam. Li'anna rafa', karena mengangkat tangannya setelah mencuci tangan, itu adalah kebiasaan orang-orang di luar Islam. Wa kadzalika qala Syekh Abu Muhammad Abdul Qadir Al-Jaili, wa yustahabbu an yaj'al ma'a al-yaddi fi at-tash wahida lima ruwiya fil khabari la tubaddidu yubaddidu Allahu shamlakum wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam naha an yarfa'a at-tash hatta yatiffa yani yamtali. Berkata Abu Muhammad rahimahullahu taala, dianjurkan untuk menjadikan air untuk cuci tangan tadi di satu bejana saja. Lima rawa fil khabar, karena diriwayatkan dalam hadis, La tubaddidu yubaddidullahu syamlakum. Jangan terpisah-pisah. Allah akan pisah-pisahkan kalian semuanya. Akan dipecah belah. Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ancaman bagi siapa yang memisah-misah sendiri-sendiri. Yang ini bejana sendiri, ini bejana sendiri. Satu bejana mereka cuci di tempat yang sama. Barakallahu fiikum. Bagaimana kalau di wastafel? Apa? Itu satu. Semua cuci di tempat yang sama. Jangan dibedakan, oh ini wastafel buat fulan, ini buat fulan, ini buat tingkatan yang atas, ini buat tingkatan yang rendah. La, yubaddidullahu syamlakum. Allah akan pecah belah kalian. Yang kedua, naha an yarfa'at tash hatta yatiffa. Tidak boleh pula mengangkat bejana tadi sampai yatiffa. Wallahu ta'ala a'lam. Di sini disebutkan hadisnya bermasalah, tidak sahih. Qala hadza isnadun fihi ba'du man yujhal wa ruwiya ma'nahu bi isnadin akhar dha'if. Diriwayatkan pula dalam riwayat yang lain juga lemah. Wallahu ta'ala a'lam. Wa qalu aydan wa minhum Abu Muhammad Abdul Qadir fi ta'lil karahati halq ar-ra'si. Haramnya mencukur rambut ala ihdar riwayataini lianna fi dhalika tashabbuhan bil a'ajim. Tidak boleh mencukur habis rambutnya karena itu adalah perbuatan orang-orang asing di luar Islam. Artinya selalu terus menerus. Kalau ketika ihram, ketika umrah digundul, itu sunnah. Tetapi terus menjaga rambutnya gundul, itu min fi'lil a'ajim. Min fi'lil a'ajim. Iya, ada titik yang 6. Perbuatan mereka. Agama yang bukan Islam. Tidak boleh tumbuh rambutnya, harus digundul lagi. Terus dijaga supaya gundul. Ada yukrah, tidak disukai. Mengapa? Min fi'lil a'ajim, dari perbuatan orang-orang di luar Islam. Kembali pada kitab. Wa qala man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Bal qad dzakara tawaif min al-fuqaha min ashabi Syafi'i wa Ahmad wa ghairahuma. Bahkan diriwayatkan oleh sekelompok fuqaha dari pengikutnya Imam Syafi'i dan pengikutnya Imam Ahmad dan lain-lain dari keduanya, qarahata asya lima fiha min at-tashabbuh. Dinukil dari mereka para fuqaha tadi, Syafi'iyah dan Hanabilah, tidak disukainya, dimakruhkannya sekian perkara dengan alasan yang sama, tashabbuh. Dengan alasan tashabbuh bi ahlil bid'ah, menyerupai kelompok-kelompok sesat. Kelompok-kelompok sesat. Berarti yang tidak boleh ditiru, di samping orang-orang kafir, juga kelompok-kelompok sesat, kadang-kadang mereka memiliki ciri-ciri khas. Jangan ditiru ciri khas tersebut. Misal maqala ghairu wahid min at-ta'ifataini. Seperti yang dikatakan bukan hanya satu orang saja dari dua golongan ulama tadi, Syafi'iyah dan Hanabilah. Wa minhum Abdul Qadir istahabbu an yatakhattam fi yasarihi lil asar. Tidak mengapa memakai cincin di tangan kirinya karena asar-asar, karena riwayat Nabi memakai cincin. Wa li anna khilafa dhalika 'adah wa syi'ar lil mubtadi'ah. Karena yang selain itu justru kebiasaan dan syiarnya mubtadi'ah. Nah, ada komentar dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah di footnote-nya. Kalau cetakannya sama ada footnote. Ana 'indi al-'aqs. Menurut pendapatku malah sebaliknya. Artinya barakallahu fiikum, kata beliau, memakai cincin bukan kebiasaannya para ulama, kecuali kalau ada hajah. Apa itu hajatnya? Sebagai stempel. Seperti Syekh bin Baz. Tidak ada yang bisa menyetujui, mensahkan kecuali oleh beliau. Dan enggak ada yang bisa meniru. Mengapa? Nempel terus di tangan beliau. Artinya tidak mungkin ada yang mengatakan, "Oh, saya dapat persetujuan dari Syekh bin Baz." Mana capnya? Enggak mungkin karena ada di tangan beliau. Baru beliau akan stempel kalau dia setuju. Sama seperti juga cincinnya Rasulullah SAW yang bertuliskan Allah Rasul Muhammad. Dibaca dari bawah Muhammad Rasulullah. Sebagai stempel. Ikhwan Ibn A'azakumullah, itu hajah kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Walidhalika la nara fit takhattum illa min babil mubahat. Maka saya berpendapat, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, kalau memakai cincin itu adalah perkara mubah. Hajat saja. Tidak pakai enggak apa-apa, pakai juga enggak apa-apa. Kecuali kalau emas haram. Illa fi dzahabi fa innahu haram. Kecuali kalau pakai emas, maka itu haram. Wa hatta inna tawa'if min ashabi Syafi'i yastahibbuna tasnim al-qubur. Bahkan beberapa ulama dari madhab Syafi'i menganjurkan untuk membuat kuburan itu berbentuk seperti tasnim, seperti punuk unta. Wa in kanat sunnah indahum tasthihuha, walaupun yang disunahkan adalah tasthihuha, karena dalika sara syiar al-mubtadi'ah, karena belakangan menjadi syiar mubtadi'ah. Dulu pernah dibahas, kalau tasnim begini bentuk kuburannya, begitu tanahnya berbentuk begini, kalau tasthih setengah lingkaran, jadi tanahnya kan biasanya walaupun tanah tidak mengambil dari tempat lain, mesti akan berlebih di atas. Nah, bagaimana disusunnya? Begini apa begini? Sampai masalah itu dibahas. Kalau kebiasaan ahlul bid'ah begini, kita begini. Kata para ulama Syafi'iyah. Jangan niru mereka. Walaysa al-gharad huna taqriru a'yan. Tapi tujuannya bukan masalah perincian apa hukumnya ini dan ini. Bukan itu. Jangan lupa. Itu contoh-contohnya saja. Tetapi yang sedang dibahas oleh Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala adalah al-kalam ala ma qila fiha binafin wala isbat. Bukan itu. Wa innamal gharad bayanu mattafaqat alaihi al-ulama. Yang sedang kita bahas adalah bahwa mereka para ulama tadi dari madhab apapun sepakat jangan meniru orang-orang di luar Islam. Itu saja. Tadi kan yang ini kan Syekh Utsaimin mengatakan tadi enggak setuju. Yang ini kan yaitu rinciannya mungkin ada perselisihan para ulama. Tetapi inti dari apa yang mereka bahas adalah mereka tidak suka untuk menyamai orang di luar Islam. Jadi jangan dibalik, kita malah ikut-ikutan, malah latah kaum muslimin mengikuti orang kafir. Dari perayaan-perayaannya, pakaian-pakaiannya, bahkan sampai penamaan-penamaan nama-nama orangnya, ikut meniru mereka. Ini barakallahu fikum menyelisihi manhajnya seluruh para ulama. Dari madhab manapun, dari madhab fikih. Semuanya mengatakan jangan menyerupai mereka. Walaupun pada rinciannya ada perbedaan-perbedaan pendapat dari para ulama. Laisal gharad huna taqriru a'yan. Bukan tujuannya di sini kita membicarakan satu persatu masalah bagaimana kuburan, bagaimana cincin, bukan itu. Innamal gharad, sesungguhnya tujuan utamanya adalah menjelaskan mattafaqat. Menjelaskan apa yang disepakati oleh para ulama, yaitu karahatat tashabbuh bighairi ahli al-islam. Kasih garis atas, kasih stabilo, kasih kotak merah. Ini intinya. bahwa mereka semua sama, tidak suka menyamai dan meniru orang-orang di luar Islam. Nasallahu alaihi wasallam al-afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.